Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Dan sudah menjadi kewajiban manakala seseorang dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, maka wajib bagi dia untuk bersyukur. Bersyukur. Dan syukur di sini tidak hanya kita mendapatkan kenikmatan mengucapkan alhamdulillah begitu. Tidak cukup, Bapak. Orang yang bersyukur tidak cukup hanya mengucapkan dengan alhamdulillah. Melainkan dengan apa, Mas Bapak? Ada Mas Bapak. Ini Bapak. Jadi harus melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, amalan soleh Bapak. Ini syukur. Makanya syukur itu sebenarnya definisinya sangat mudah sekali. Syukur itu definisinya sangat mudah sekali. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama, apa itu syukur? Al-amal soleh. Sudah Bapak. Ini syukur itu amalan soleh. Jadi kalau Bapak memiliki banyak kenikmatan, ya, baik harta, ya, makanan yang turah-turah, sisa-sisa, ya, bahkan ada sebagian orang dia punya harta sampai 3 keturunan atau 7 keturunan masih ada, ya. Maka bagaimana cara bersyukur Bapak? Kalau kita memiliki badan yang sehat, mata yang sehat, gampang Bapak. Amalan soleh, perbanyak amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Makanya disebutkan ya, di surat yang mungkin sering bawa dengan ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. Beramalah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keluarga Nabi Dawud alaihissalam, ya, karena Allah telah memberikan karunia yang luar biasa. Beramalah wahai keluarga Abu Dawud sebagai bentuk syukur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Qalilun min ibadiyash syakur. Jadi sedikit Bapak. Ya. Hamba Allah yang dia bersyukur, yang mampu tak kala mendapatkan kenikmatan ya, dia pergunakan dengan amalan-amalan soleh. Ini hanya sedikit. Dan kalau kita diberikan kenikmatan, apa saja kenikmatan itu ya, kalau kita bersyukur, maka di situ akan apa Bapak? Dan akan ditambah Bapak ya. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tidak akan ditambah kenikmatan demi kenikmatan yang lain. Dan ya, di surat Ibrahim, mungkin Bapak sering dengar satu saat ya, mubalik-mubalik sering baca ayat ini. Wa in tazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala ya, telah mengikrarkan, telah mengumandangkan, telah berjanji bahwasanya la in syakartum, jika kalian itu bersyukur dapat kenikmatan tanpa semangat beribadah ya, maka la azidannakum, sungguh-sungguh ya, kami kata Allah Subhanahu wa taala akan tambah kenikmatan tersebut. Tambah Bapak. Akan tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini apabila jika kalian kufur kasih kenikmatan malah dia na'udzubillah digunakan untuk perkara-perkara ya, dosa atau kemaksiatan. Maka sesungguhnya adaku sangat pedih. Ini apa ya? Jadi Allah sudah berjanji manakala kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kenikmatan demi kenikmatan akan kita dapatkan. Perhatikan Bapak, bagaimana syukur ini adalah amalan soleh. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah ya, melimpahkan karunia yang sangat banyak kepada ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang tak ternilaikan. Maka harus bersyukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin juga sering dengar hadis ini Bapak, hadis tentang bagaimana semangatnya Nabi dalam beribadah. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail hatta tatafaddara qadama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat tahajud, salat malam sampai kakinya bawa di sini bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri. Kemudian Aisyah di sini bertanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza wa qad ghafara lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan perbuatan semacam ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu dan yang akan datang. Allah sudah mengampuni dirimu. Kenapa kamu masih melakukan semacam ini? Beribadah semangat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya Rasulullah, Bapak? Tapi ini Bapak, afala uhibbu di sini. Afal uhibbu an akuna abadan syakuro. Apakah aku tidak suka, aku tidak cinta jika aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Ya Bapak, syukur amalan soleh dengan semangat yang melakukan salat tahajud. Penuh syukur di sini, amalan soleh. Dan dalam Al-Quran Bapak, banyak sekali dikisahkan kisah-kisah. Jadi supaya yang masih hidup itu mengambil pelajaran. Jadi Bapak kalau baca Al-Quran ya, dari surat Al-Baqarah sampai juz amma nanti, di situ Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan kisah-kisah. Ya. Kisah-kisah tapi yang penuh hikmah. Bukan kisah-kisah yang tidak ada hikmahnya, tidak ada pelajarannya. Ya, seperti kancil nyolong timun. Nah, ini faedahnya apa, kancil nyolong timun? Ya. Kancil nyolong timun itu berdosa enggak, Bapak? Dia tidak berdosa, dia tidak punya anu. Dia berdosa, Bapak. Dia ada faedahnya di sini. Nah, hewan mereka. Tidak punya akal pikiran. Ya. Tapi kalau kisah-kisah dalam Al-Quran, Bapak, Masya Allah. Bapak kalau renungkan pelajaran bagi kita yang masih hidup itu, supaya tidak seperti mereka. Saya contohkan Bapak, coba Bapak dibuka Al-Quran 430 surat Saba. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Di situ surat Saba paling atas itu Bapak, ayat 430 ayat berapa masa kerja itu Pak Atas? 15 ya, saya 15. Ayat 15 kita baca sebentar Pak. Kisah ini pelajaran bagi kita juga, tak kalah kita penuh kenikmatan. Ah, dijaga dengan bersyukur Pak. Kita baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. Artinya panjang lah. Si panjang ya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sama. Jannatani ayyaminin wa shimal. Sama. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور. Perhatikan ayat ini, Bapak. Ayat ini meskipun dia khitabnya kepada sekelompok desa atau suatu kampung begitu, tapi di sini dijelaskan para ulama juga person, Bapak, perorangan. Kita yang suaranya keras ini, hujan-hujan suaranya yang keras, dia terdengar. Pak Muklis suaranya yang keras, Pak Muklis artinya. Perhatikan di sini. Sebenarnya di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kaum Sabah di situ gampang saja. Mudah perintahnya. Ya. Kulu washrabu kulu mir rizqi rabbikum washkurullah. Sesungguhnya taulah Bapak, nak katakan kita banyak sih maskanin ayat sesungguhnya pada tempat kaum Sabah terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jannatani ayyamini wa shimal. Ada dua kebun, Bapak. Kebun yang luar biasa, makmur. Ada di kiri dan di kanan. Penuh dengan makanan. Penduduknya makan sampai kenyang-kenyang. Kulu mir rizqi rabbikum washkurullah. Ini perintah Allah. Makanlah kalian. Makan terserah, makan apa saja. Washkurullah di sini, Bapak. Bersyukurlah kalian. Bersyukur, disuruh bersyukur Allah. Suruh ya, untuk banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri kalian adalah negeri yang nyaman. Ya, santosa, penuh, adil, makmur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Akan tapi Bapak perhatikan di sini, tak kalah mereka tidak mau bersyukur. Ya. Tidak mau bersyukur, maka tidak Allah Subhanahu wa taala ambil lagi Bapak kenikmatan tersebut. Ya, saya baca setelahnya, Bapak. Setelahnya 16 berarti ya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bijannatain. Sama-sama juga, biar kuat semua. Di jannata ini wa badalnahum bi jannatain ya ya Bapak, saya ulang lagi, wa badalnahum ya sini ya وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Ini agak panjang Bapak ya. Saya tidak pelan karena waktu kita terbatas. Pak Muflis baca yang terakhirnya Pak Muflis. Enggak, dia dari apa? Faradu farsalna alaihim. Langsung matinya Pak Muflis, langsung matinya saja. Waktu kita biar efisien. Artinya kami mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ati dan asal yang mengkrit, konsentrasi yang mengkrit pohon asal dan sedikit pohon cider. Pohon cider ini maksudnya pohon apa Bapak di Indonesia? Pohon bidara ya. Pak Muklis, diwajibinnya Pak Muklis? Pohon cider ya. Berarti kan di sini Bapak tak kalah mereka berpaling, ya disuruh sudah makan enak-enak, sudah kamu bersyukur. Tapi mereka malah fa'arad, mereka berpaling, tidak mau beribadah. Maka kami kirim mereka banjir sangat besar, sehingga jebollah bendungan mereka, sehingga kebun-kebun yang tadinya hijau royo-royo penuh dengan makanan, Allah Subhanahu wa Taala mengganti dengan dua kebun yang apa ditumbuhi dengan pohon-pohon yang pahit. Dan pohon asal, apa itu asal Bapak di sini? Cemara. Ya, cemara mungkin di gunung banyak Bapak ya. Cemara itu ada buahnya enggak Bapak? Enggak ada. Ada ya. Orang yang buah kayu bakar itu juga malas itu, nyarinya susah. Ya. Jadi ya, pohon yang kurang manfaatnya. Dan sedikit dari pohon sidr, pohon bidara. Buahnya kecil seperti durian atau kecil-kecil Bapak, buah sidr ini? Ya, kecil. Sama pohon buah talok sama pohon sidr, banyak mana Pak Mulis buahnya? Buahnya sama seperti talok tapi keras. Bijinya besar atau kecil? Keras, bijinya besar. Ah, bijinya besar. Dagingnya kecil sekali Bapak. Ya. Dagingnya sedikit, tipis, bijinya besar. Ini pohon sidr. Ya. Kalau pohon talak kan kita makan bisa semuanya itu, yang seger gitu. Kalau ini enggak, pohon sidr ini Bapak, ini akibat seseorang ya, atau satu kaum dia tak kalah mendapatkan banyak kenikmatan, makanan yang turah-turah, penuh dengan kekenyangan. Ya. Disuruh bersyukur dia tidak mau, Allah Subhanahu Wa Taala ambil lagi Bapak di sini, cabut lagi. Sehingga ya, penduduknya sengsara di situ. Dan ini Bapak ya, saya lanjutkan ayatnya, ayat setelahnya biar kisahnya pas begitu. Zalika jazainahum bima kafaru. Zalika jazainahum bima kafaru. Wahal nujazi illa kafur. Coba mulai saja artinya. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir dan sangat kufur. Di sini Bapak kalau kita belajar ilmu bahasa Arab ya, dalam Bapak di sini pakai wazan kafur ya. Dengan ghafur itu sama. Ghafur, kalau ghafur itu Allah Subhanahu wa Taala senantiasa apa Bapak di sini? Maha pengampun. Kalau di sini kafur, sama dengan ghafur tadi kafur. Jadi di sini apa Bapak? Ya. Kufurnya terus menerus dia. Sering kufurnya itu. Ya, bukan satu dua, sering. Ini wama ya. Ini kalau kita memang dalam bahasa Arab begitu artinya ini, kafur. Ya. Jadi terus menerus dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ini wama, mudah-mudahan sedikit ini memberikan semangat bagi kita, manakala kita di bawah diberi mata yang sehat, ya, badan yang masya Allah sehat, ya, terbanyak bapak amalan soleh baik, ya, kita semangat menghadiri majelis-majelis sepanjang ini, ya, membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita pintar bersyukur, ya, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kenikmatan itu dan juga akan menambah kenikmatan demi kenikmatan yang lain. Saya begitu bapak. Kemudian untuk hari ini kita teori. Ya. Setelah kemarin kita praktek, jadi bapak-bapak di sini yang mungkin yang baru ikut, ya, tidak ada dalam ilmu ini kata terlambat. Waduh, aku ketinggalan atuh ini, tidak bapak. Ya. Semuanya sama saja. Ya. Karena di sini nanti akan berulang terus, bapak, berulang-ulang-ulang. Ya. Dan ilmu ini ilmu yang simple, ya. Simple, tipis, ya, mudah untuk kita kuasai. Ya. Jadi bapak yang berikut mungkin langsung masuk di sini tidak masalah juga karena sering berulang. Baik, kita lanjutkan tentang wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya, jadi tidak boleh membaca Al-Qur'an sakarepe dhewe. Harus dengan tajwid itu. Ya, sudah kita baca dalil-dalil dari Al-Qur'an, kemudian dalil-dalil dari Sunnah, kemudian kita masuk halaman 36 bapak-bapak. Halaman 36 di situ poin yang ketiga tentang dalil wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya. Adalah nomor 3 di sini. Ya. Ya, saya ngomong terus apa ini. Sekarang gantian Bapak. Mas Toto baca yang keras suaranya. Nomor 3. Ya. Dan dalil yang paling kuat sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur ketika Ibnu Mas'ud menuntun seseorang membaca Al-Qur'an, maka orang itu mengucapkan inna masdaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus. Ya. Dengan meninggalkan bacaan panjangnya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, bukan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepadaku. Ya, cukup. Ya. Perhatikan di sini bapak, ada orang yang baca Al-Qur'an. Ya. Membaca surat At-Taubah, di sini At-Taubah bapak. Saya baca, nanti coba siapa yang bisa berpikir. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Saya ulang sekali lagi bapak. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pak Yati ini yang bisa menerima. Salah atau benar Pak Yati di sini? Coba bapak dipikir. Mas Agus. Mas Jais disini Mas Agus. Ya itu Mas Jais gitu antum. Bukan Mas Jais Mas Agus. Mas Agus Mas Toto disini Mas Wajib bapak. Ya. Harusnya disini baca panjang. Tapi orang tadi membaca pendek dua harukan, nah, maka disitu salah fatal. Sehingga ditegur lafaz Abdullah bin Mas'ud di sini bapak, bukan semacam itu. Ya, bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Abdullah bin Mas'ud sudah kita bahas kupas tuntas, beliau termasuk pakar Al-Quran. Ya, bukan semacam itu. Ya, jadi dia membaca lil fuqara di sini baca dengan dua harokat bapak. Ini salah. Ya, di sini adalah mat wajib mutasil. Maka dibaca 4-5 harokat ketika dibaca terus di sini. Ya, jadi perhatikan bapak. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sama-sama. Begitu bapak ya, ini maksudnya. Jadi tadi orang tadi padahal itu tidak merubah arti, bacanya tidak merubah arti. Lil fuqara, iya orang-orang fakir. Ya. Tapi karena dia salah di dalam panjang pendeknya, ya, di situ tegur ya, sama Abdullah bin Mas'ud. Lanjutkan, lalu bagaimana itu lanjutkan? Lalu, ya. Maka orang itu itu, maka orang itu jawab, ya. Allah bagaimana Rasulullah membacakan ayat ini kepadamu wahai Abdul Rahman? Maka beliau mengucapkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, terus. Itu maksud langsung menegur bacaan orang tersebut. Padahal ini tidak berarti. Akan tetapi bacaan Al-Quran itu adalah suatu hal yang harus diambil sesuai dengan apa yang Rasulullah ucapkan. Ini Bapak, ya. Berarti di sini kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan baik, mau tidak mau harus belajar. Ya. Malah tidak bisa seseorang ya otodidak begitu, ini tidak bisa. Mungkin kalau ilmu dunia itu bisa, tapi kalau ilmu akal tidak bisa, harus berguru langsung. Dan juga tidak melalui kaset-kaset atau YouTube-YouTube, itu juga nanti akan banyak kesalahan. Ya. Jadi kalau orang mau belajar Al-Quran harus berhadapan mulut dengan mulut, gitu Bapak. Nah, begitu. Maka di situ akan terjaga bacaan Al-Quran. Di sini mau singgung sebentar masalah mat wajib mutasil di sini Bapak. Jadi gampang sekali Bapak, perhatikan mudahnya ilmu tajwid. Padahal lil fuqara ini namanya mat apa Bapak? Mat wajib mutasil. Pasti di situ mat wajib itu mutasil. Apa mana mutasil? Apa artinya Bapak mutasil itu? Artinya bersambung. Maksudnya bersambung apanya di sini? Bapak, saya contohkan sebentar, ya mudah-mudahan sudah kita ketahui bahwasannya huruf mat dalam Al-Quran disingkat apa Bapak? Ayo ya, masih ingat semua kan? A, kemudian ya, wow, ya, ini sudah Bapak, ini saja, tidak ada yang keempat, ini tetap, tiga saja. Nah, bagaimana mat wajib mutasil di sini Bapak? Mat wajib mutasil di sini, apabila ada huruf mat, baik dia A, I, atau U, Bapak perhatikan, bertemu satu huruf saja, yaitu apa Bapak di sini? Hamzah, ya. Bertemu dengan Hamzah. Akan tapi satu apa di sini Bapak? Satu kata, ya satu kata, ya. Makanya namanya mat wajib mutasil, mat wajib mutasil, ya. Wajib mutasil, nah, saya berbahasa Indonesia. Wajib artinya harus. Mutasil apa di sini Bapak? Bersambung. Maksudnya wajib di sini maksudnya harus dibaca 4-5 harokat di sini. Tidak boleh kita baca lil fuqara'i wal masakin. Ini salah. Ini salah fatal. Kalau disambung 4 atau 5 harokat boleh di situ. Tapi kalau mau berhenti Bapak, mungkin nafas tidak kuat atau mungkin ayat pas semacam ini, maka boleh dibaca 6 harokat. Lil fuqara. Sama-sama. Nanti kalau Bapak jumpai dalam Al-Quran, ya, ini saya sudah contohkan semuanya di sini, ya. Kalau misalnya ada hani, ya, hani a, coba sama-sama. Di sini maknya apa Bapak di sini? Dari ayu di sini apa? Ya, baik di sini Bapaknya ya. Ya bertemu dengan hamzah. Ah, maka di sini masuk di sini hukum. Ya. Kemudian di sini Bapak. Asu sama-sama. Hurufnya apa di sini Bapak? Wau. Wau bertemu dengan apa di sini? Hamzah dalam satu kata. Beda dengan majaz Bapak. Kalau majaz ini apa artinya? Ya dia terpisah. Ya, insyaallah Bapak nanti langsung paham. Dan misalnya saya menulis ini Bapak. Sebetulnya kurang tepat. Iza aroda syai'a. Ya. Ini sangat padat kan? Nanti saya ada benderanya Bapak. Sahabatnya Bapak akan bertanya ke dia. Idza arada syai'a. Coba sama-sama. Idza kalau di sini namanya majais ya Bapak. Kalau majais berarti di situ boleh. Maka di sini datang dari riwayat ya. Karena bahwa dengarkan murotal-murotal atau imam imam masjid besar, terkadang nanti banyak imam-imam dia membaca dengan dua harokat. Ya. Karena di sini jais. Jais itu artinya Bapak, boleh. Seperti Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Tapi nanti Bapak juga banyak korek-korek dunia juga memakai dibaca 45. 45 harokat. Makanya ini Bapak jangan disalahkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama-sama. Kita baca dua harokat di situ. Jangan disalahkan Bapak, dia benar. Dia benar. Tapi kalau ada yang baca dengan 45, ini sebagaimana sanad serta Abu Hazim, beliau mengambil jalur Syatibiyah dan ini juga kore-kore dunia seperti Misyai Rafid, ya, Al-Ghamidi, beliau pakai ini 45 Bapak. Jadi ketika baca Al-Kafirin baca panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama-sama. Bedanya majais Bapak, majais ini ya, ini namanya jais. Jais apa Bapak? Jais munfasil ya. Maksudnya gimana ya. Di sini hamzah di sini ini kata sendiri Bapak. Kalau idza itu biasanya artinya apa Bapak di sini? Jika apabila. Ya, ini kata sendiri. Arada di Allah Subhanahu wa taala ingin. Ini juga sendiri. Ya. Jadi kalau hamzah ini kita buang ini masih ada artinya, ada maknanya, yaitu Bapak, jika, apabila. Tapi kalau ini enggak, Bapak kalau hilangkan hamzahnya, akan apa Bapak di sini? Enggak ada maknanya. Nah, karena ini satu kata, enggak bisa diotak-atik. Nah ini Bapak, maksudnya mad wajib sama mad jaiz. Ya. Karena mad jaiz ini kita hilangkan hamzahnya, nah dia masih kata sendiri dia, huruf dia ya. Dalam bahasa Arab cuma ada tiga kata saja, tidak ada yang keempat ya, sebutkan Pak Mufid ada tiga kata saja dalam bahasa Arab itu. Hah? Mas Agus, nama Mas Agus isim fi'il huruf, sudah ini saja Bapak, mudah sekali bahasa Arab juga mudah sebenarnya. Isim fi'il huruf ini saja ya, tidak ada yang keempat ya. Begitu Bapak ya. Jadi maksudnya majaz saya ini saya sekedar cuplikan saja Bapak. Ya, pemanasan begitu ya. Nanti supaya ketika kita masuk bacaan mat ya Bapak sudah oh ya ada gambaran Bapak, pernah dulu semacam ini. Sehingga nanti ketika masuk pelajaran mat ya Bapak semakin paham. Dan begitu Bapak. Ya. Paham ini ada pertanyaan Bapak? Jelas ini? Jelas Bapak pelajarannya? Begitu maksudnya Bapak. Ya, jadi kesimpulannya mat wajib mutasil ini harus dibaca 4-5 harokat ya. 6 di sini ketika berhenti boleh ya. Hamzahnya kalau hilang dia rusak, artinya tidak ada artinya sama sekali di sini ya. Tapi kalau mad jaiz di sini Bapak, ini beda kata, ini kata sendiri, idza itu huruf kemudian arada fi'il sendiri dia. Kalau kita buang hamzahnya masih dia ya, bagian dari bahasa Arab yaitu dia huruf. Begitu Bapak. Kalau baca di sini ada dua riwayat dibaca dua harokat ya, dan dibaca 45. Ya, semuanya mas sahih di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu Bapak, insya Allah ya. Ada pertanyaan Bapak? Ya, nanti Bapak cermatin ya ketika baca Al-Quran cermatin. Ketika ada hamzah, ada huruf ayu setelahnya hamzah. Coba Bapak tebak, ini mat apa ini? Nah, begitu. Kalau mat wajib 45 ya. Kalau majaz juga 45 juga atau boleh juga dua harokat. Tapi kalau baca dua harokat juga harus dua harokat terus, tidak boleh campur-campur. Tapi Bapak mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Pak Wiono paham salah. Pak Edi paham. Pak Edi paham salah. Pak Mul. Adiknya Pak Mul, Pak Supri. Insyaallah ya. Alhamdulillah, kita pelan-pelan. Ini suplikan saja Bapak. Kita belum masuk umat ini ya. Dan mungkin sama sini dulu Bapak ya. Kita sekarang baca sampai alhamdulillah.